أشهد أن محمدا عبده ورسوله والداء إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين، جماعة صلاة الله عليه ورحمكم الله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب سبحانه وتعالى تسجيل كلمة اليوم dikarenai kepada kita pada kesempatan ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan sehingga semuanya hati kita dan pengertian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita dan memberikan sabar dan istiqamah sampai kita mengharap kepada Amin. Kemudian jemaah Allah Subhanahu Wa Taala masih melanjutkan kembali apa yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dari akibat-akibat perilaku maksiat, perbuatan maksiat yang beliau telah paparkan kepada kita mengenai akibat yang sangat mengerikan dari semua sisi, baik sisi jasadnya, hati, demikian pula terhadap perbuatan-perbuatan kita berikutnya, lebih lagi bagaimana akibatnya di akhirat. Dan berikutnya adalah bahwa beliau menjelaskan al-ma'asi tastawjibul la'nah. Maksiat ini menyebabkan seseorang atau pelakunya mendapatkan laknat. Nusallallahu salamun afiyah. Dan laknat ini artinya adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang kalau sudah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya sudah la yurja khairuh, sudah tidak bisa diharapkan lagi dengan kebaikannya. Ini nasallallahu salam alafiyah. Padahal rahmat Allah itu adalah luas. Inna rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah, bahwa rahmat itu meluas terhadap segala sesuatu. Namun terkala seseorang itu dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat, dimakani jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu salam alafiyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa minha, dan di antara akibat dari maksiat ini, anna dzunuba tudkhilu al-'abd tahta laknati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara akibat-akibat maksiat ini bahwa dosa-dosa itu adalah akan bisa memasukkan seorang hamba, tudkhilu al-'abda tahta laknati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan memasukkan seorang hamba itu pada laknatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la'ana 'ala ma'asin wallati ghayruha akbar minha. Maka sesungguhnya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat kepada orang-orang yang kepada banyak maksiat. Demikian pula yang lainnya yang lebih besar darinya. Fahiya awla bitukhuli fa'idha tahta la'nah. Maka tentunya maksiat ini lebih utama untuk memasukkan pelakunya dalam laknat. Di antaranya fala'anal washimah wal mustawshimah. Rasulullah SAW melaknat wanita yang bertato, yang mentato dan yang minta ditato. Al-washm, ini ya, ini tato. Ini Rasulullah melaknat orang yang wanita yang mentato dan yang minta ditato. Kenapa di sini disebutkan wanita? Karena awalnya adalah wanita yang suka mentato dan biasanya di wajah. Untuk ya bagi mereka mungkin untuk menghias wajah, ini dilarang dan ini umum kepada demikian pula kepada laki-laki. Wal wasilah wal mausulah, wal mausulah, karena kebanyakan ini hal-hal seperti ini adalah kepada wanita, dan ini disebutkan kepada wanita yang dikiranya juga untuk mempercantik diri. Al wasilah wal mausulah, orang yang menyambung rambut dan yang disambungnya. Yang menyambung rambut dan yang disambungnya. Ini juga banyak. Yang seperti itu. Wan nabisah wal mutanammisah. Dan yang ketiga orang yang mengerik rambut alisnya dan yang dikeriknya. Ini pelaku dan yang dilakukan sama saja. Wal washirah, ini wanita, banyak ini kita adalah wanita. Wal washirah wal mustawshirah. Dan yang berikutnya al washirah. Ini orang yang kaitannya dengan giginya, mengikir giginya. Ini yang untuk mempercantik diri dan ini dalam rangka untuk mempercantik diri, wanita yang mengikir giginya, mengikirnya atau yang dikikir. Jemaah hendaknya Allah Subhanahu Wa Taala bahwa perbuatan-perbuatan ini pertama adalah kepada para wanita, disebutkan di sini wanita karena asalnya adalah wanita yang banyak melakukannya. Sekali lagi adalah dikiranya dengan itu untuk mempercantik diri. Memang cantik itu diantara satu hal yang mungkin kita akui bersama, itu adalah satu hal yang menyebabkan mahabbah, langgengnya ke keluar. Namun demikian, jangan sampai hal yang seperti itu menyebabkan rela untuk kemudian melanggar kepada larangan-larangan Rasulullah SAW. Dan larangan-larangan ini atau laknat dari laknatnya perbuatan-perbuatan ini, itu semua juga dalam hadis yang sahih. Di antaranya diriwayatkan juga Imam Bukhari, ini Imam Muslim juga, ini semuanya adalah diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan ini juga dalam hadis yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika beliau mengatakan bahwa seorang wanita yang melakukan itu, kemudian Ibn Mas'ud mengatakan itu dilaknat. Kemudian si wanita itu juga protes dan mengatakan qara'tu ma baina duffatay al-mushaf, saya telah membaca di antara dua sampul Al-Qur'an, ini dari awal sampai akhir, saya tidak mendapati itu ada dalam Al-Qur'an, katanya. Maka kata Ibn Mas'ud, jika engkau membacanya dengan benar, maka pasti engkau akan mendapatkannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang datang kepada kalian dari rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Dan ini yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Maka apa yang dilarang oleh Rasulullah itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Tapi wahyu, wala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini mereka. Maka jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa taala, yang sering terjadi banyak dari, dan ini diantaranya merupakan warisan-warisan jahiliyah dalam rangka untuk tabarruj, dalam rangka untuk bersolek, khususnya kalau mau jago nganten dan dananya luar biasa ya, apalagi sampai ya dan seperti itu disambung dengan ban serep gitu ya. Ya, ini kondenya di belakang itu juga dari mana? Ini satu hanya termasuk diantaranya ya. Termasuk yang dilarang, termasuk dari menyambung rambut. Baik itu dari rambutnya sendiri yang mungkin kadang-kadang wanita itu kan dikumpulkan, dikasih sirah dan jatuh, atau juga dari yang lainnya. Apalagi itu dari yang lainnya seperti pakai wig dan semisalnya. Ini sesuatu yang masuk dalam larangan. Karena larangan ini adalah umum. Ini adalah disebutkan merupakan warisan-warisan jahiliyah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyati ula. Qala wala ana akilar riba wa mukilahu wa katiba wa syahidahu. Dan juga Rasulullah SAW melaknat pemakan riba. Wa mukilahu, akilar riba, yang memberi makan dengan riba. Wa mukilahu, dan yang diberi makan dengan riba ini. Akilah riba, pemakan riba, wa mukilahu, dan yang memberinya. Wa katibahu, dan penulisnya. Ya. Wa syahidahu, dan juga yang menyaksikannya. memberikan saksi dalam apa namanya urusan riba, ini juga termasuk yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga dalam ayat yang khusus ini di sebelum ayat dain dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana keadaan orang-orang yang memakan riba atau berhubungan dengan riba. Allah Subhanahu wa taala mengibarkan bendera perang kepada para pemakan riba ini. Maka ini jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa taala satu yang mesti dan kita hati-hati khususnya pada muamalah-muamalah kontemporer sekarang ini, perdagangan kontemporer. Maka bab ini juga dimasukkan dalam bab tijarah dan juga kita berbuyuk ini karena khususnya sekarang ini banyak ya, yang seakan ada satu hal yang biasa tapi ternyata di dalamnya banyak unsur-unsur ribawi. Ini hendaknya kita waspada, baik itu riba khadam, riba qard, riba nasiah yang merupakan riba jahiliyah. Ini dilaknat semua yang berhubungan dengan riba. Dan apa namanya, kalau dibahas ini sangat detail sekali bagaimana akibat-akibat dari riba ini. Qala wa la'ana al-muhallil wal muhallalahu. Dan yang ketiganya, Rasulullah melaknat muhallil, orang yang menghalalkan yang dan yang dihalalkan. Ini artinya kaitannya dengan orang yang wanita yang sudah ditalak tiga. Ini sudah tidak boleh dinikahi lagi kecuali dengan cara bahwa wanita tersebut sudah dinikahi oleh orang lain kemudian diceraikan, baru kemudian bisa rujuk lagi. Sudah balen lagi ini bisa. Nah, ini muhallil, orang yang memang sengaja disuruh untuk menceraikan mantan istrinya yang sudah ditalak tiga. Nah, kemudian misalkan mengatakan kamu ini mantan istri saya. Ya, nanti tapi jangan lama-lama, setelah itu ceraikan lagi. Nah, misalkan kemudian si ini dibayar misalkan, maka ini enggak boleh. Ya. Muhallil muhallal lahu. Yang nyuruh dan yang berbuat sama-sama ini dilaknat. Karena itu adalah disengaja. Maka boleh itu manakala tidak disengaja. Ini hanya dengan talak bain. Dan ini dilaknat. Wala anasarik. Dan juga Rasulullah melaknat pencuri. Ya. Pencuri juga dilaknat. Bagaimana juga hadis yang juga sahih di riwayat Imam Bukhari dalam kitab berhudud. Ya. Qala wala anasharib al-khamr wa saqaiha wa asiraha wa matasiraha wa bai'aha wa mushtariha wa akila thamaniha wa hamilaha wal mahmulah ilaihi. Ini semua dilaknat khamr. Dan Rasulullah juga melaknat peminum khamr yang pertama, yang menuangkannya ya, dan yang memerasnya ya, yang membuat, wa matasiraha, dan yang minta diperas. Asirha yang memerasnya, yang melayani juga membuat, wa mu'tasirha yang diperaskannya, wa bai'aha penjualnya, wa mushtariha pembelinya, wa akila thamaniha dan yang makan harganya. Jualan ciu ini enggak minum memang tapi makan dari hasil itu juga dilaknat. Wahamilah, bahkan yang membawanya, ikut ngangkutkan misalkan, ini termasuk yang wa mahmulatun ilaih, dan yang dibawakan kepadanya, ini semua mendapatkan laknat dalam hadis-hadis yang sahih. Maka ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala dan kepada peminum khamr atau yang seperti ini namanya, untuk mereka bisa berhenti. Ini lebih dengan hadis-hadis kaitan dengan terhib, bagaimana dosanya para peminum khamr ini. Karena kalau seseorang itu ya pelaku maksiat apapun, kalau hatinya itu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang insya Allah akan bisa berhenti. Tapi kalau toh kemudian di, yaitu satu di antara caranya ya, orang mengeluhkan dengan terapi atau dengan direhabilitasi dan semisalnya, ini upaya. Tapi kalau hatinya ini tidak di apa, tidak ditundukkan, maka suatu saat juga mudah untuk kembali lagi. Tapi kalau hatinya sudah ditundukkan, kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, bagaimana Rasulullah menyelesaikan ini semuanya. Padahal namanya khamr itu bukan sekedar istilahnya, kalau sekarang menyakit masyarakat, yang sekarang ini kan sembunyi-sembunyi, dan hanya di masa Rasulullah dulu sebelum diharamkannya khamr ini, khamr menjadi minuman keseharian. Semua orang hampir di setiap rumah itu ada. Ini kalau melihat kepada riwayat yang ada, ini dengan judul yang juga bermacam-macam. Ya, sekarang ini mungkin judulnya macam-macam ya. Ya, semuanya juga sama, ciu, ya, bukan. Ini intinya adalah sama. Meskipun judulnya adalah berbeda. Dulu pun juga sama, di masa Rasulullah ada namanya al-bita'. Al-bita' ini khamr yang terbuat dari madu. Ada nabil ya, yang terbuat dari kurma. Ini ada juga terbuat dari anggur, dari dzurrah. Ini piawai para sahabat dulu juga membuat itu. Tapi setelah turun ayat dan Rasulullah SAW mendidik mereka dengan tauhid, agar hatinya itu tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika hatinya itu sudah tunduk kepada Allah, hanya karena itu adalah kaitannya dengan satu hal yang sudah mendarah daging. Maka ini kita lihat bagaimana diharamkannya khamr ini kan juga tadarruj dengan bertahap. Dengan bertahap. Pertama dikatakan bahwa yasaluna kanil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabiru wa manafi'un linnas. Ini kan banyak penyakit masyarakat ya. Namanya judi dan mabuk ini. Al-Qur'an sendiri juga menyebut itu penyakit masyarakat dari dulu gitu ya. Mereka bertanya tentang masalah itu. Dikatakan qul fihi ma ithmun kabiru wa manafi'un linnas. Pada keduanya itu ada dosa yang besar, ada manfaat. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu yang pertama. Kedua, turun ayat. La taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu taqulun. Jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk sampai engkau sadar apa yang engkau ucapkan. Hal ini khamar minum khamar, mabuk tapi ya sholat. Ya, tapi ya sholat. Artinya hatinya itu di kuatkan ya, dengan tetap dikuatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian turun ayat yang ketiganya berikutnya itu dikatakan rijsum min amali syaitan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Dikatakan rijs suatu perbuatan yang najis dari perbuatan syaitan, fajtanibu, maka tinggalkanlah. Ini kemudian di akhir ayat dikatakan fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Dan maka spontan saat itu pula mereka ya tidak kemudian merasa saya belum mampu, saya ini tidak ada seperti itu. Tapi bandingkan dengan yang ada sekarang ini. Ini terapi dari Rasulullah SAW adalah bagaimana diterhib dengan didikan-didikan tauhid, dengan didikan-didikan Al-Qur'an. Saat itu juga ketika turun ayat itu fahal antum muntahun, langsung mereka pun mengatakan indahaina indahaina, iya sudah kami berhenti, kami berhenti. Dan diriwayatkan gang-gang di kota Madinah itu banjir dengan khamr, ditumpahkan semuanya tanpa ada rasa berat hati. Mereka sendiri yang menumpahkan, tidak kemudian perlu sweeping atau enggak, tidak ada sweeping. Ini pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para peminum khamr. Nah itu sudah tidak ada lagi. Maka ini Islam masyaallah dalam menyelesaikan masalah ini penuh dengan kesantunan ketika seorang dikaitkan, dan ini tidak akan kambuh lagi jelasnya, tidak perlu kemudian sweeping lagi, tidak perlu ini mereka, apalagi mereka kalau dikatakan laknat ini sudah satu hal yang mengerikan. Qala wa la'ana man ghayyara manara al-ardh wa hiya alamuha wa hududuha. Dan Rasulullah melaknat orang-orang yang merubah batas-batas tanah. Ini tanda-tandanya dan batas-batasnya. Artinya batas tanah. Ya. Ini merubah barang sedikit saja, mungkin sejengkal saja, ngeri sekali. Ya. Hadis tadi dalam masalah ini adalah ngeri sekali. Nanti di yaumul qiyamah, ya, hanya cuma sejengkal akan dikalungkan kepadanya. Dan ini dilaknat pelakunya adalah orang. Ini kalau urusan tanah kadang ya, kadang sawah atau apa paculan, ya seringnya itu paculan, dikit-dikit dari paculan ini tandanya maju lagi terus gitu ya. Ini sering terjadi seperti itu. Nah, ini kalau paham dengan hadis seperti ini enggak akan ya mengerikan ini. Enggak apa-apa ini dilaknat. Makna laknat ini merubah batas-batas. Dan sebagian para ulama menyebutkan juga merubah tanda arah. Ini ya. Kadang-kadang kan iseng ya. Misalkan arah ke Surakarta ke kanan ya. Misalkan ke kanan ya. Lah di baliknya misalkan. Ini juga masuk dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan itu juga masuk dalam laknat. Karena apa ini juga apa menyesatkan orang ya. Menyesatkan orang ini. Ini juga masuk dalam laknat. Jelas kan seperti itu juga. Ini masuk batas batas tanah. Karena itu dalam batas a'la ya. Ini juga dilaknatkan. Kemudian wala ana man la'ana walidayhi. Ini juga Rasulullah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya ketika masalah ini, bertanya, bagaimana, adakah orang anak itu melaknat orang tuanya? Maka beliau mengatakan bahwa anak itu menjadi sebab. Ketika dia melaknat orang tua seseorang, maka orang tersebut melaknat orang tuanya sendiri. Karena ya mustahil sih, mustahil kecuali kalau sudah benar-benar kurang ajar ya, anak itu melaknat orang tuanya kalau sudah benar-benar sangat durhaka ya. Tapi mustahil kemudian seorang anak akan melaknat kedua orang tuanya. Tapi ketika mungkin adu mulut dengan seseorang ya biasa, kalau kadang-kadang namanya lidah itu adalah anggota tubuh yang tidak bertulang, ini sering keprocot kemudian ngomong yang tidak berdosa pun juga disebutnya orang tuanya yang tidak dukung, wah anaknya sok dasar anaknya itu, nah, seperti itu kadang seperti itu, apalagi yang juga berkaki empat juga keluar, dosa apa? Ya. Artinya, yang nggak berdosa ini kemudian dibawa-bawa, maka karena sebab itu kemudian orang yang dicaci maki itu juga mencaci maki pada orang tuanya, maka dia menjadi sebab bahwa dia hakikatnya mencela kedua orang tuanya sendiri, dan ini anak seperti ini juga dilaknat. Wala ana man ittakhadha shay'an fihi ar-ruh ghardan yarmihi bisahm. Dan Rasulullah SAW juga melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang punya ruh yang bernyawa, binatang khususnya ini, sebagai sebagai sarana untuk sasaran tembak atau sasaran tembak atau panahan misalkan ya, seorang main panahan main tembak tapi yang jadi sasaran misalkan ayam atau kucing atau ya, apa saja ya, yang bernyawa di sasaran tembak ini tidak boleh ya. Seperti itu dilaknat. Dan hadis-hadis Allah Masih juga sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dalam kitab Dzabaih dalam masalah sembelian ini, ketika dengan cara-cara seperti ini tidak dibenarkan. Ini. Kemudian juga yang berikutnya wala ana al mukhannati minar rijal wal mutarajjila minan nisa. Ya. Rasulullah SAW melaknat mukhannati. Ya. Yani minar rijal laki-laki yang kayak perempuan yang menyerupai perempuan atau mutarajjilat perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini dilaknat. Mukhannatsin minar rijal wal mutarajjilat. Dan wanita-wanita yang tomboy misalkan ya kayak perempuan tapi kayak laki-laki, ini dilaknat. Maka seandainya seperti ini dipahami oleh kaum muslimin, ini tidak akan kita lihat tontonan-tontonan yang mengerikan. Lebih lagi apa yang terjadi dari syudud jinsi ini, yani penyimpangan-penyimpangan seksual yang ada, yang kita semua mengerti, yang itu sebenarnya bukan banci. Kalau banci itu ada dalam syariat dibahas, banci itu memang ada dan itu dibahas dalam syariat. Dalam syariat itu dibahas dari orang-orang yang memang memiliki dua alat kelamin. dan tergantung kecondongannya. Dan ini juga dalam apa faraid, dalam masalah warisan juga dibahas detail masalah ini, dan itu ada. Tapi kalau makhanif, mukhannathin, ini asalnya adalah laki-laki, memang laki-laki, tapi kemudian yang karena penyimpangan-penyimpangan seksual kemudian terjadi syudud, istilahnya syudud jinsi, ini seperti itu. Dan ini yang dilaknat. Seperti orang-orang seperti itu adalah yang dilaknat. Demikian pula orang yang perempuan yang seperti laki-laki. Adapun kalau kaitannya dengan khunsa, ini memang khunsa yang dikatakan dengan khunsa muskil. Khunsa muskil ini dibahas dalam syariat. Yang mereka juga punya kedudukan dalam syariat itu untuk dibahas. Artinya bukan mengada-ada, memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, dan ini dibahas. Dan lebih detailnya itu di dalam kitab faraid ini. Faraid kaitannya dengan karena kadang-kadang seperti itu masih kecil misalkan. Kalau masih kecil biasanya belum ada kecenderungan kemana, apa kepada laki-laki atau kepada perempuan. Kemudian ini seperti itu juga, maka dalam kaitannya dengan warisan itu juga dibahas bagaimana cara sampai jalan cara pembagian warisannya juga ada detail sekali masalah ini. Maka namun ini sekali lagi berbeda ya. Khunsa muskil itu bukan makhanif. Bukan makhanif. Adapun makhanif ini terlaknat dan tercela. Dan para ulama juga mengistilahkan ini untuk mencela kepada orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah ini juga para ulama mengatakan makhanif. Dijuluki sebagai makhanif. Karena mereka sebenarnya ini, kenapa dikatakan makhanif? Ini itu juga tercela, tidak dikatakan dengan khunsa. Ini karena khunsa hanya bukan tidak tercela ya. Karena memang aslul khilqahnya seperti itu. Asal istilahnya dari lahirnya seperti itu, bukan dibuat-buat. Ini kalau makhanif ini orang-orang apa namanya satu hal yang tercela keadaannya karena seperti itu ya. Ini sebenarnya laki-laki tapi seperti perempuan. Maka orang-orang Asy'ariyah juga seperti itu, mereka menamakan Ahlus Sunnah juga Ahlus Sunnah menjamakan seperti itu, Imam Asy'ari, tapi versi Asy'ariyah yang mereka menetapkan sebagian sifat-sifat Allah dan menafikan yang lainnya, dan kemudian menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka sendiri. Menetapkan ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah, ada sifat wajib bagi Allah. Nah, ini enggak jelas. Enggak jelas. Padahal hakikatnya sifat Allah kan sudah jelas. Allah sudah mengenalkannya dalam Al-Qur'an Al-Karim, Rasulullah juga sudah menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Maka tidaklah para ulama menggunakan istilah makhanif ini kecuali karena sesuatu yang tercela. Ini jemaah yang Allah Subhanahu wa taala di antaranya, dan masih banyak lagi kaitan dengan orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan siapa yang dilaknat oleh Rasulullah berarti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan mengingat kepada kita dengan masalah-masalah yang merupakan penyakit-penyakit umat ini. Semoga Allah Subhanahu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Innahu lidzalikal qadiru alaihi wallahu al-musawwir. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.